Aku njaluk kembang bajing buncat, aku digarap jaipongan, bawani sing komplit. Mangga. Karo kendange di mungkin ini kanu sekti totok. Iya. Kayaknya aku jemono wong makin jaipongi kendange. Kau paling orang aku telu di toto disik. Nah, boleh kepenak supaya orang bulan baleni. Iya. Ya. Entah kayu. Gunung Merapi. Oke, okay, boy. Pomo sing nyuling iki sing gender malah apik nggih. Tekse menjiwai ngerti karpele bawa. Ning malah ora muni. Cepate kerapeten. Kerapeten dang kemane. Dadi mingkeme kangelane kok nyuling. Aku ingat aku nak merongos nanti. Lah iya. Saya jadi gigitan. Mulai itu. Ben pokoknya bengi kimu atar meker meker. Sembenar sidang. Ki. Baru barboto kok malah kancaku do sidang. Iki sing daftarke wis wong loro iki. Wah, pancen begebluk tenan iki nggonku iki. Lah iya. Ya. Sing nyuling-nyuling arah-arah sing ngepas-ngepas ke rang getik di tengah gua wes, gak boleh turun ni, wiwit. Gunung Ono kasu gale. Nika senika anggar baru pulang perengut. Siapa Mbak Kayu? Sinyuling. Walah. Opar makau Sugriwo su Bali. Pengider tarung karo penyuling. Alah, menang sinyuling tutup gue senggender telu. Iki jajan-jajan iki memanas swasana jenenge. Gula kundung bisung kerasung kan risung kan. Di I'm not afraid. iki aku nampilke pengendang cilik iki anakku sing ragil iki Mas Gatot Petuko kelas 2 SMP Negeri 2 Karanganyar. Oh, anak ragil iki ngendang jaipungan. Ayo Mas, ngendang sing apik kok laporke bose meneh tok imbuh. Yo. Ya. Thank you. alhamdulillah. Wah, iki mau apik, Nduk. Iya. Wah. Tenan, Nduk, saiki generasi penerus bab perkara nggon pewayangan iki ora ora semelang, Nduk. Ngono yo. Ya, man. Saiki dalam nom-noman. Yo tukulane apik-apik Surakarta, Yogyakarta, Semarang. Ya ta? Semono uga dalang cilik-cilik. Tukulane uga bergas-bergas. Solo yo ora kurang. Putrane Kang Mas Haji ana nom Surata, lanaku loro. Ya ta? Yoga iki ana sing kae putune Raka Mas Subarna. Iya. Kae putune apa putrane? Ayo. Ayo calone bergas. Iya. Terus wayahe Bapak Sampurna di Jakarta. Wah. Tenan lho aku nek nyawang sabetane bocah saiki jan tenan iring tenan aku. Iya. Wis wasis-wasis. Iya. Yo mung kanthi pangajat bocah cilik-cilik iki muga-muga aja ngerti karo puluhane won sik. Oh, haah. Engko anggrek. Kowe sapa karo kuwi ya wis kon latihan ya ora gelem. Ngono yo iya. Iya. Ya. Ki sawetara awake dhewe wis tutuk. Anggone padha seneng-seneng ya, Nduk. Iya. Ayo, aja nganti ninggalake kewajiban yo. Ayo tak derekake yo. Kandane kang sekarang gadung kaworan kembang-kembang menara kongas esmuarom miwahoyotan kati kusumo mangambar waraku kusing supaku malun kaun kati mikro kang mimpo patolo podo pulang neng kabuhen sasmiko amre amke podo pitar mangan endro kaprawiran den kahen